Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada di salah satu pulau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bumi yang terhampar di tengah birunya lautan yang dalam. Pulau itu bernama Pulau Karimun. Tepatnya kita berada di kota Tanjung Balai Karimun. Dimanapun kita tinggal, kita tidak pernah merasa asing. Al-ardu ardullah, bumi-bumi Allah. Bertemu dengan orang, kita tidak pernah merasa orang itu orang lain. Wal-ibadu ibadullah, orang-orang yang kita temui itu adalah hamba Allah. Orang yang tidak pernah mengembalikan sesuatu kepada Allah, maka dia akan menganggap dunia ini seram, mengerikan. Tapi orang yang merasa hamba Allah, maka segala sesuatu sudah ditundukkan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Hanya itu sajalah yang membuat manusia akan bertahan hidup. Kalau tidak, dia akan penuh dengan penderitaan. Segala macam kesulitan yang dihadapi selama ditakdirkan Allah untuk hidup di atas muka buminya ini, maka semua mesti disyukuri. Tapi orang akan sulit menjadi bersyukur kalau dia masih menganggap semua atas jerih payahnya, titik peluh keringatnya. Allah berikan kita hidup, Allah titipkan kita sehat, lalu Allah berikan dalam tubuh itu ada kekuatan, ada keinginan, ada pandangan, ada pendengaran, ada hati dan perasaan. Lalu kemudian tidak semuanya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kadang lain yang kita inginkan. Lil insani ma tamanna, manusia hanya berangan-angan, berharap. Walillahil akhiratu wal ula, tapi akhir dari segalanya terpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita memaksakan keinginan kita, lalu tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, muncul penderitaan, kesengsaraan, menyakitkan. Oleh sebab itu tidak terlalu keliru kalau ada orang mengatakan keinginan adalah sumber penderitaan. Oh, kalau begitu kita hilangkan saja keinginan ini. Tidak bisa, karena berarti kita mati. Hidup adalah keinginan. Keinginan yang diperturutkan akan menjadi penderitaan, malapetaka. Maka satu-satunya jalan hanyalah ridha. Tapi ridha bukan apatis, bukan berserah tanpa usaha. Itulah hebatnya Islam. Idza qudiyatish shalah, kalau engkau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, bertebaran di atas muka bumi Allah. Bertebaran di atas samudra lautan, cari ikan, tangkap makhluk yang dijanjikan Allah dijual akan mendatangkan keuntungan. Tanam tanaman, insyaallah akan menghasilkan buah-buahan, batangnya, daunnya, menghasilkan yang dapat membangun negeri, menghidupi keluarga. Tapi ketika engkau tidak mendapatkannya, Allah tidak menetapkannya untukmu. Orang yang tidak ridha dengan keputusan Allah, dia akan susah untuk mensyukuri karunia Allah. Orang hanya akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia bersyukur. Dan orang yang bersyukur hanyalah orang yang menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Maka kebahagiaan itu sebenarnya sederhana sekali. Siap menerima pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, siap menerima yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan, bukan apatis, bukan hanya duduk berpangku tangan tanpa berusaha. Buah itu sudah masak, tapi Allah mengatakan kepada Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, hai Maryam, goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur, akan gugur buah kurma. Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa. Cukup dia katakan, nama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi Allah ingin kita berusaha. Andai sudah engkau goncangkan, tidak juga gugur, engkau tetap tidak rugi, karena sudah tercatat suatu amal, ada usaha. Allah tidak melihat berapa yang sudah kita gugurkan, berapa yang sudah kita hasilkan, tapi Allah akan menilai berapa usaha kita. Mari melihat segala sesuatu ini dengan pandangan ridha. Ridha menerima keputusan Allah, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Di saat kita bersyukur, mensyukur yang kecil, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tidak ridha, dia tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, sulit untuk bahagia. Orang yang tidak berbahagia, maka sulit akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.